Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 163. Yang mana ayat yang ke 163 tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, dan juga penyebutan bahwasannya sebagian nabi yang Allah telah utus disebutkan namanya, ada juga yang tidak disebutkan namanya, yaitu ayat yang berikutnya kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-Zabura. Kita lihat barakallahu fikum wa hafidhakumullah, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang setelahnya, dan kami juga memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub wal asbat. Asbat itu adalah na barakallahu fikum para nabi dari keturunan Nabi Ya'qub yang jumlahnya na barakallahu fikum 12 suku. Paham ya? 12 suku. Naam. Jadi anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam nah dikenal dengan apa? Asbab, yaitu para nabi yang dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Naam. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan juga Nabi Sulaiman. Wa ataina Dawuda Zabura. Ini dalilnya. Dan kami telah berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Jadi Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Dawud alaihissalam. Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kalau Taurat kepada Nabi siapa? Taurat. Nabi Musa alaihissalam. Kalau Injil kepada Nabi siapa Injil? Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, inna awhayna ilaika ayyuhar rasul. Sesungguhnya kami telah berikan wahyu kepada wahai rasul, bitabligh risalah, untuk menyampaikan risalah, kana awhayna ila Nuh wan nabiyyin ba'dih. Sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nabi Nuh, kepada Nuh dan juga para nabi sebelummu dan setelahmu. Maksudnya setelah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Dan kami juga telah berikan wahyu kepada Ibrahim, Ishaq, Ismail dan juga Ya'qub. Wal asbab. Perhatikan asbab ini biar tahu artinya. Wal asbab. Wahum al-anbiya min waladi Ya'qub. Ini asbab itu istilah, yaitu para nabi dari anak keturunan Nabi Ya'qub. Alladzina kanu fi qabail Bani Israel. Yang saat itu nah barakallahu fikum berada di 6 suku-suku Bani Israel. Ayo, isnatai ashrata. 6 jumlahnya 12. Nah barakallahu fikum. Wa Isa wa Ayyub, dan kepada Isa dan juga Ayyub, wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa ataina Dawud az-Zabura. Dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, wa huwa kitabun wa suhufun maktubah, yang mana Zabur itu adalah kitab dan lembaran-lembaran yang tertulis. Nah, barakallahu fikum. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Antum? Daud alaihissalam Taurat, Musa alaihissalam Injil, Isa alaihissalam. Nah, itu perlu diulang-ulang terus jangan sampai terlupakan. Berikutnya, Allah Taala berfirman ayat yang selanjutnya 164 surat An-Nisa juz yang ke-6, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Masyaallah. Dan kami juga mengutus para rasul, sungguh kami telah mengkisahkan tentang mereka kepadamu. Dan juga ada sebagian rasul yang kami belum mengkisahkan kepadamu. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah Taala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Sampai-sampai Nabi Musa digelari dengan apa? Kalimur Rahman. Kalimu Ar-Rahman. Kalimullah. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangan seperti ahlu bid'ah dhalal dari kalangan ahlu tahrif yang mereka mengatakan kallama makna jarraha katanya. Ijarraha kallamallahu Musa taklima ijarrahu. Allah Ta'ala melukai Nabi Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Melukai dengan apa? Kuku-kuku hikmah. Afan. Jadi kata mereka, Allah Ta'ala maknanya, kalama itu jarraha. Maksudnya melukai. Dilukai dengan apa? Dengan bidhufur atau atfarun hikmah katanya. Dengan kuku-kuku hikmah katanya. Allah Musta'an. Itu tidak benar ya. Ahlul tahrif wal'iyadu billah. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepatnya benar-benar Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa AS. Digelari dengan apa tadi? Kalimur Rahman. Kalim Ar-Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam. Digelari dengan apa tadi? Kalimur Rahman. Kalau Nabi Ibrahim, gelarnya apa Nabi Ibrahim? Khalilullah. Kalau Nabi Musa, Kalimullah. Kalimullah. Jangan sampai lupa ya. Kalimur Rahman sama. Naam, karena nah barakallahu fikum, nas khusus langsung terang-terangan wa kalamullah Musa taklima. Dan Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Di sini sebenarnya sangat kuat sekali dalam ilmu bahasa Arab ya, karena takliman ini adalah apa? Adalah sebagai maf'ul mutlak, penguatnya. Jadi benar-benar Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Ahlu tahrif sebagian mereka tidak mengubah maknanya, cuman mengubah harokatnya. Jadi bacanya wa kalamallaha Musa taklima. Lafzul jalal Allah sebagai maf'ulnya, Musa sebagai fa'ilnya. Berarti yang bicara itu Musa, bicara kepada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Musa, kata mereka. Ini keliru juga ya. Yang tepat adalah apa? Sebagaimana dalam ayat, Allah Ta'ala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali ahlu tahrif terkadang mengubah harokat sehingga berubah makna. Innama yakshallaha min ibadihi ulama'u. Mereka balik itu. Innama yakshallahu min ibadihi ulama'a. Artinya apa? Hanya saja Allah Ta'ala itu takut kepada para ulama. Jadi Allah Ta'ala takut kepada para ulama. Kebalik atau enggak? Kebalik. Yang tepat ya sebagaimana dalam ayat. Innama yakshallaha min ibadihi ulama'. Hanya saja yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah dari kalangan para ulama. Jadi para ulama itu yang takut, bukan Allah Ta'ala takut kepada para ulama. Paham ya? Berubah harokat, berubah juga maknanya. Allahul musta'an. Naam. Qala al-fasirun astaghfirullah, perhatikan tafsirannya. Wa arsalna rusulan qad qasasnahum 'alaik fil Qur'an min qabli hadhil ayah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul. Dan juga sungguh kami telah mengkisahkan mereka kepadamu di dalam Al-Quran sebelum ayat ini. Jadi sudah nih sebutkan, dikisahkan. Nah, barakallahu fikum hamidakumullah. Nah, mengenai para nabi dan juga para rasul tersebut. Tapi enggak semuanya, karena kita mengetahui nama-nama para nabi yang disebutkan saja. Wa illa nabi dan rasul banyak atau tidak? Banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, banyak sekali ya. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya, nah barakallahu fikum, para nabi dan rasul itu banyak sekali. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik li hikmatin aradnaha. Dan juga kami mengutus para rasul yang kami tidak mengisahkan mereka kepadamu. Ini yang tidak dikisahkan yang tidak dikabarkan berarti banyak atau tidak? Banyak, gitu loh. Jadi enggak semuanya kita mengetahui, tidak semuanya kita mengetahui namanya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Anam, karena apa? Dikarenakan hikmah aradnaha, suatu hikmah yang kami inginkan padanya. Wa kalamullah Musa taklima, dan Allah Taala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Taklima di sini sudah sebagai apa? Maupun mutlak, fungsinya sangat kuat, yaitu apa? Li ta'kid amilih, untuk menguatkan amilnya, yaitu kalama yukallimu takliman. Jadi benar-benar Allah Taala itu mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Digelari dengan apa tadi Nabi Musa alaihissalam? Kalimur Rahman. Digelari dengan Kalimur Rahman, Kalimullah. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, lihat lagi di situ tafsirannya. Kenapa kok Allah Taala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam tasyrifan lahu bihadhihi sifat? Sebagai bentuk pemuliaan dengan sifat ini. Sifat adalah sifat kalam. Jadi Allah Taala itu bicara gitu loh. Nah terus bicaranya bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimananya wallahu a'lam? Maknanya apa? Maknanya bicara yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam? Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Lah terus mana bukti Allah taala itu berbicara? Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah atau bukan? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dari Allah Ta'ala dimulai Al-Quran, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kalau kertasnya ini kalamullah, bukan kertasnya, alhamdulillah. Al-Quran kan kalamullah. Kalau kertasnya makhluk. Tintanya makhluk. Kemudian nah barakallahu fikum, sampulnya makhluk juga. Fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Kalau suara ya makhluk, tapi kalam yang dibaca itu adalah apa? Kalamullah jalla wa ala. Sehingga ketika itu baca Al-Qur'an atau dengar orang baca bismillahirrahmanirrahim, bacaan tersebut yang antum dengar, suara tersebut adalah makhluk. Tapi yang dibacakan adalah kalamullah. Paham ya? Seperti itu, jangan sampai keliru. Nah, fasautu sautul qari' wal kalam kalamul bari. Suara-suara yang baca, adapun kalamnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Enam kata beliau, atau mufassirun asbahumullah fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini isbatu sifatil kalam lillahi taala kama yamiku bijalalih, masyaallah. Tafsir berdasarkan tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam ayat yang mulia ini ada penetapan bahwasanya Allah taala memiliki sifat kalam, berbicara. Paham ya? Sifat kalam itu maknanya adalah apa? Memiliki sifat kalam itu berbicara. Paham ya? Tapi tidak memiliki nama-nama mutakallim, enggak ada. Paham ya? Jadi kalam termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak namanya mutakallim? Ingat-ingat. Jangan barakallahu fikum bermudah-mudahan menetapkan nama tanpa dalil. Untuk nama hati-hati. Karena kaidahnya apa? Setiap sifat itu na barakallahu fikum belum tentu diambil padanya nama. Tapi setiap nama pasti diambil padanya sifat. Sekarang kalam, nama atau sifat? Sifat. Jadi enggak bisa antum ambil mutakallim. Allah Ta'ala termasuk namanya mutakallim. Butuh dalil gitu loh. Paham ya? Tapi kaidahnya setiap nama pasti diambil sifat. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nama bukan? Nama. Sifatnya apa? Al-Hayyu, Hayatun, kehidupan. Al-Qayyum, sifat itu nama. Sifatnya apa? Qayyumiyah, senantiasa terus-menerus sadar. Paham ya? Enggak pernah tertidur atau yang semisalnya. Paham ya? Jadi kaidahnya dalam asma wa sifat, setiap nama pasti diambil padanya sifat, dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Itu kaidah yang bisa dikatakan akurat. Jangan sampai terlupakan itu ya. Nah, jadi antum enggak boleh mengatakan Allah Ta'ala mutakallim dalam rangka menetapkan nama, enggak boleh. Tapi diperbolehkan oleh para ulama dalam bab apa? Al-ikhbar, pengkabaran saja. Karena bahasa Arabnya yang bicara itu mutakallim. Seperti itu, na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Wa annahu subhanahu kallama nabiyahu Musa alaihi salam haqiqatan bila wasithah. Dan bahwasanya Allah telah mengajak bicara nabinya itu Musa alaihi salam secara hakikat tanpa perantara. Diajak bicara langsung. Kalau orang itu faham secara bahasa Arab, sudah cukup di situ maf'ul mutlaq. Wa kalamullah Musa takliman. karena mahfu mutlak itu fungsinya banyak sekali. Disebutkan oleh para ulama lughah itu diantaranya ini, ditakidi amilih, untuk menguatkan amilnya. Maksudnya apa? Berbicara sebenar-benarnya, benar-benar bicara. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Artinya, dan juga kami telah mengutus para rasul sebagai apa? Mubashirin, yaitu sebagai pemberi kabar gembira dengan pahala-pahalaku. Wa mundirin, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap hukuman-hukumanku. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia itu enggak punya alasan lagi. Agar manusia tidak punya apa? Tidak punya alasan lagi setelah diutusnya para rasul. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau sudah diutus para rasul, mereka enggak punya alasan lagi. Dulu belum sampai kepada kami rasul, enggak ada. Telah diutus pada mereka rasul. Bahkan apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Setiap umat itu ada rasulnya. Nah, paham ya? Nah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, mengajak beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Syahidnya apa, barakallahu fikum? Syahidnya bahwasanya setiap umat itu sudah ada rasul, sehingga enggak punya alasan lagi, enggak punya hujjah lagi kalau mereka mengatakan, "Kami tidak mengenal syariat, kami tidak mengerti syariat." Kenapa? Belum diutus pada kami rasul, enggak ada. Sudah diutus. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, kecuali ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang tinggal di zaman yang kosong dari kenabian. Ashabul fatrah memang ada. Ashabul fatrah itu orang-orang yang tinggal di zaman yang apa? Saat itu kosong dari kenabian, enggak ada nabi, enggak ada rasul di situ. Itu nanti bagaimana? Kalau di akhirat pembahasan kita lewati. Kalau di akhiratnya bagaimana itu nanti? Alhamdulillah. Ashabul fatrah, surga atau neraka? Diuji terlebih dahulu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diikutkan ashabul fatrah ini enggak, ashabul fatrah, kemudian anak kecilnya, orang-orang kafir yang meninggal sebelum dewasa. Nah, barakallahu fiikum, itu nanti diuji. Diuji suruh masuk ke api. Kalau seandainya disuruh masuk ke api kok mau, malah justru masuk ke surga. Karena Allah Ta'ala lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Kalau seandainya takdirkan ada rasul, kalau seandainya takdirkan anak-anak orang kufar tapi dewasa. Faham belum? Jadi kesimpulannya, untuk ashabul fatrah dan anak-anak kecilnya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa, itu nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk apa? Masuk ke api, kalau mau justru selamat. Paham ya? Justru selamat. Adapun anak kecilnya orang mukminin, muslimin, ijma' di surga yang meninggal sebelum dewasa. Paham ya? Anak kecilnya orang mukminin, muslimin yang meninggal sebelum dewasa itu ijma' di surga. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Qala al-mufassirun atabahumullah. Perhatikan tafsirannya itu. Arsaltu rusulan ila khalqi mubashirina bisawabi. Aku telah mengutus para rasul kepada makhlukku untuk apa? Menjadikan pemberi kabar gembira dengan pahala-pahalaku. Wa mundirin, dan juga menjadi pemberi peringatan bi'iqabi terhadap apa? Hukuman-hukumanku. Li'alla yakuna lil bashar hujjah, agar manusia itu enggak ada alasan lagi. Ya'tadiruna biha, yang menjadi apa? Yang mereka nanti mencari udur, mencari udur, mencari alasan dengannya, ba'da irsan rasul, setelah diutusnya pada mereka para rasul, tegak hujjah kepada mereka. Allahul musta'an. Wa kana Allahu 'azizan fi mulkihi hakiman bi tadbirih, dan sungguh Allah taala zat yang maha perkasa terhadap kekuasaannya, dan hakiman maha bijaksana terhadap apa? Pengaturannya. Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, 'azza wa jazakumullah. Berikutnya ayat yang selanjutnya, yang ke-166, perhatikan baik-baik. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Naam. Artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu. yang Allah turunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun juga menjadi saksi. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah Taala yang menjadi apa? Menjadi saksi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya, qala al-fasirun asabahumullah in yakfur bika al-yahud wa ghairuhum. Jika orang-orang Yahud kufur kepadamu dan yang selain mereka, ayyuhar rasul wahai rasul, fallahu yashhadu laka bi annaka rasul. Maka Allah Taala akan menjadi saksi untukmu bahwasanya engkau itu rasulnya. Iya enggak? Orang Yahud dan Nasara setelah diutus di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rasul mereka siapa seharusnya? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan yang lainnya gitu loh. Sehingga ketika orang Yahud dan Nasara setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kok enggak beriman, mereka kufar. Namanya walaupun mereka katanya ana menganut agama Nabi Isa, ana menganut agama Nabi Musa, mahum sallah. Nah, barakallahu fikum, mereka apa? Mereka tetap dikatakan kufar kalau tidak beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Fa Allah yashhad laka bi annaka rasuluhu alladhi anzala alaihi al-Qur'an al-'azhim. Maka Allah Ta'ala menjadi saksi untukmu bahwasanya kamu adalah rasulnya yang Allah telah turunkan kepadanya Al-Qur'an al-'azhim. Anzalahu bi ilmih. Allah telah menurunkan dengan ilmunya. Wa kadzalikal malaika yashhadun bisidqi ma uhiya ilaik. Dan seperti itu pula para malaikat menyaksikan, menjadi saksi tentang apa? Akan jujurnya, benarnya apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wa syahadatullah wahdaha kafiyah. Dan sebenarnya persaksian Allah Ta'ala semata, Allah Ta'ala pun tidak membutuhkan para malaikat, itu cukup sebenarnya persaksiannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah qad dallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, sungguh mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Bayangkan itu, orang-orang kufar dan orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ingin menempuh jalan kebenaran, mencari ilmu, dihalang-halangi. Jangan belajar. Kalau belajar nanti antum tahu syariat, sehingga banyak perkara yang dulu antum kerjakan ditinggalkan. Itu syubhat dari na barakallahu fikum iblis laknatullah alaihi. Bahwasanya kita dibisi-bisi, kamu enggak usah belajar aja. Nanti kalau kamu belajar nanti tahu yang haram, akhirnya kamu meninggalkan. Jadi pengennya iblis itu biar kita enggak tahu yang haram itu loh. Sehingga terus di atas perkara yang haram. Padahal kita pengennya apa? Pengennya itu ingin mengentaskan diri kita dari kegelapan menuju cahaya. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh ahli tafsir. Asabahumullah. Innal ladzina jahadu nubuwwatak. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang, mengingkari kenabianmu, wasaddun nasa 'anil Islam, dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari agama Islam, qad ba'udhu an tariqil haqqi bu'dan shadida. Sungguh mereka telah jauh dari jalan kebenaran dengan jauh yang sangat sangat-sangat jauh. Allahul musta'an. Ayat yang selanjutnya, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-168. Perhatikan baik-baik di situ, Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum bala liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mereka mendzalimi, berbuat kedzaliman, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni mereka dan Allah Ta'ala tidak menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Allahul musta'an. Ngeri. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asabahumullah innal ladzina kafaru billahi wa bi rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasulnya, wa dzalamu bistimrarihim 'alal kufri, dan mereka berbuat kedzaliman dengan apa? Dengan cara terus-menerus di atas kekufuran mereka. Lam yakunillahu liyaghfira dzunubahum. Perhatikan baik-baik ini pertanyaannya yang sudah pernah belajar nahwu. Lam yakunillahu liyaghfira dzunubahum. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan apa? Ampunan terhadap dosa dosa mereka. Lam di situ, lam apa di situ? Hamdalah. Lam apa di situ? Lam yakunillahu liyaghfira dzunubahum. Lam di liyaghfira itu lam apa? Lam ta'lil. Diingat-ingat kembali. Lam apa itu Isa? Ewa? Lam apa itu Abdurrahman? Lamul Juhud. Ingat-ingat. Lamul Juhud. Ya. Makana. Ba'da makana au lam yakun. Jadi kalau ada lam jatuh setelah makan atau lam yakun, lam setelahnya itu lam juhud. Paham ya? Nah, kita lewati kan dalam jawazim. Ya enggak? Lamul juhud itu tandanya sebelumnya ada lafaz lam yakun atau makan. Antum lihat itu. Ada lafaz apa? Lam yakunillahu liyaghfira dzunubahum. Lamnya lamul juhud. Tandanya apa? Subiqat bimakana au lam yakun. Itu diingat-ingat ya. Lamul juhud itu tidak bisa menasabkan dengan sendirinya. Perlu bantuan dengan an mutmaratan wujuban. Itu pembahasannya dalam ilmu nahwu, sekedar faedah mengingatkan kembali. Berikutnya, wala liyadullahum ala tariqi yunzihim, ala tariqin yunzihim, dan sungguh Allah Taala tidak memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang bisa menyelamatkan mereka, wal iyadu billah. Qala Allah Taala ayat selanjutnya 169, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Allahul musta'an. Jalan yang mereka tempuh keliru karena mereka itu sesat dan mereka kufur menghalang-halangi dari jalan Allah, akhirnya apa? Melainkan Allah Taala justru tunjukkan mereka kepada jalan neraka jahannam, kekal dalamnya, dan itu bagi Allah Taala termasuk perkara yang mudah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-fasirun asabahumullah, perhatikan tafsirannya itu, ayat yang ke-169 tafsirannya, perhatikan, illa tariqat jahannam makifina fiha abada, kecuali jalan yang menuju kepada neraka jahannam yang mereka akan kekal tinggal di situ selama-lamanya, la yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, merasakan azab selama-lamanya, wal iyad billah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasiran fala yu'jizuhu syai', yang sedang demikian itu bagi Allah Taala adalah perkara yang sangat mudah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat Allah Taala itu susah atau kesulitan, enggak ada. Yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-170, qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian Rasul dengan benar dari Rabb kalian, berimanlah kalian kepadanya, khairal lakum, niscaya itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa in takfuru, perhatikan baik-baik ini, jika kalian kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka sesungguhnya hanya milik Allah seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguh Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum, perhatikan baik-baik tafsirannya, dilihat baik-baik itu. Qala al-fasirun astabahumullah, ya ayuhan nas qad ja'akum rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil islam dinil haq min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan agama Islam, agama yang benar dari Rabb kalian, agama yang tidak ada duanya, agama satu-satunya. Inna dina indallahil Islam, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum habithakumullah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama satu-satunya yang diterima, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya agama Islam saja. Tidak ada duanya barakallahu fikum. Naam. Lihat lagi tafsirannya di situ. Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan agama satu-satunya, agama apa yang diterima tadi? Agama Islam. Agama orang Yahudi diterima atau tidak? Tidak terima. Agama Nasara diterima atau tidak? Tidak terima. Hanya satu-satunya agama Islam saja. Naam. Kita lihat, fasaddiquhu wattabi'uh, maka benarkanlah, ikutilah, fa innal imana bihi khairal lakum, karena beriman dengan agama Islam itu kebaikan untuk kalian. Wa in tusirru ala kufrikum wa innallaha ghaniyyun 'ankum wa 'an imanikum, namun jika kalian terus-menerus di atas kekufuran kalian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak butuh kepada kalian, dan tidak butuh kepada iman kalian. Li'annahu malikun ma fis samawati wal ard. Dikarenakan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman bi aqwalikum wa af'alikum. Dan sungguh Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap ucapan-ucapan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hakiman fi tasyri'ihi wa amrih, zat yang maha bijaksana terhadap apa? Pensyariatannya dan juga na'barakallahu fikum perkaranya serta urusannya. Fa idza kanatis samawati wal ardu qad khada'ata lillahi ta'ala kaunan wa qadran khudu'a sa'iri mulkih. Artinya, maka apabila langit dan bumi saja kedua-duanya tunduk kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan ketundukan yang sifatnya kauni dan juga takdir, ya, dengan ketundukan seluruh apa? Nah, barakallahu fikum kekuasaannya, fa aula bikum, maka lebih pantas lagi kepada kalian an tu'minu billahi wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka lebih pantas kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa bil qur'anil ladzi anzalahu alaihi, dan juga beriman kepada Al-Qur'an yang Allah Ta'ala telah turunkan kepadanya. Wa antum qaduna dzalika syar'an, dan hendaknya kalian tunduk dan patuh lidzalik terhadap perkara tersebut syar'an, secara syariat. Hatta yakunal kaunu kulluhu khadi'anillah qadran wa syar'an, hingga alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara takdir secara syar'i. Wa fil ayat dalilun ala umumi risalati nabiyillah wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia ini ada pendalilan atas umumnya, menyeluruhnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beda. Nabi-nabi sebelumnya dulu kalau diutus itu khusus pada umatnya saja. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk umat semuanya. Wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk umat ini semuanya sebagai rahmat alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan bahkan karena menyeluruhnya tadi itu, Indonesia negara kita ini, paham ya, termasuk apa? Termasuk alam semesta juga. Sehingga kenabian dan kerasulan sudah sampai kepada negara kita, cuman dulu namanya bukan Indonesia. Namanya wala alam apa gitu ya. Yang jelas seluruhnya. Paham ya? Yang jelas risalah Rasul itu umum untuk seluruh dunia. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.